Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahin nabiyil karim. Al-syafi'u linnas li ummati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita terus berusaha dan berupaya. Mudah-mudahan Allah selalu meridhoi kita dan juga seluruh para pendengar Radio Republik Indonesia yang kita cintai ataupun orang-orang yang selalu sibuk dengan aktivitasnya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kajian kita pada saat ini kita sudah memasuki sekarang ayat ke-40 dari surat Nabi Ibrahim alaihi salam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ja'al muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Artinya, ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doa kami. Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam ayat ini adalah sekaligus doa mengharapkan untuk tetap melaksanakan salat yang terkait dengan manhaj Allah Subhanahu wa taala dapat terkabulkan, karena doa-doa sebelumnya sangat sulit, sangat terkait dengan Ibrahim sebagai manusia yang terkadang meminta yang baik dan yang buruk, tapi permintaan untuk terus tetap terus melaksanakan sholat bagi Nabi Ibrahim dan keturunannya adalah permintaan yang sangat baik. Ayat ini menjelaskan bahwasanya seorang kakek, seorang orang tua dari Nabi Ismail alaihissalam atau Nabi Ishak alaihissalam, untuk mendoakan seluruh keturunannya itu tetap melaksanakan sholat. Ini adalah doa yang sangat indah. Mungkin orang tua sangat jarang sekali mendoakan seluruh keluarganya yang semoga dapat mendirikan sholat. Mendirikan sholat artinya tidak cukup, tapi kalau Allah sudah berikan nikmat supaya tetap untuk mendirikan sholat setiap waktu, itu adalah nikmat yang paling besar. Karena mungkin di dalam keluarga itu tidak tetap ia melaksanakan sholat, artinya mungkin hari ini dia mengerjakan, mungkin hari esok dia tidak mengerjakan, atau di selang-selang subuh tidak mengerjakan, zuhur ia kerjakan, asar ditinggal, maghrib mereka kerjakan, ataupun maghrib ditinggalkan, isya dikerjakan. Bermacam-macam tipe manusia. Maka dengan kita melihat bagaimana doa Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu ingin menyelamatkan keluarganya dengan berdoa, ya Allah, perkenankanlah doa kami ini. Ya Allah, perkenankanlah apa yang kami minta, kabulkanlah. Setelah mengatakan Rabbana wa taqabbal du'a, kata-kata Rabbana juga ini atau Rabbi ja'al adalah memang mestinya kita harus mengetahui bahwasanya Allah memerintahkan doa kita seperti itu. Semua yang ada terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, karena hambanya mesti harus tahu apakah itu adalah sifat rububiyah Allah. Allah dahulukan rububiyah ini artinya adalah sifat kasih sayang Allah. Allah dahulukan rahmat Allah, Allah dahulukan kepada hambanya. Maka kalau adalah seseorang di dalam hidupnya yang sangat susah dia mendoakan keluarganya, berarti ini sudah tidak sesuai lagi dengan yang Allah perintahkan. Karena Allah sangat menginginkan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menjadi orang-orang yang taat dalam beragama, yaitu tidak hanya sekedar melakukan kewajiban-kewajiban yang sifatnya umum, tapi memang haruslah melaksanakan kewajiban itu, baik yang umum maupun khusus, apapun bentuk dalam ibadah itu. Semoga nilai dan harapan yang ditanamkan oleh Nabi Ibrahim semoga mendapatkan cucu-cucunya atau anak dan cucunya menjadi orang-orang yang tetap tegar mendirikan sholat, sebagaimana wasiat Nabi Ishak kepada anak-anaknya idhadara Ya'qub, begitu juga Nabi Ya'qub al-Maut mengatakan mada ta'buduna min ba'di, apa yang engkau sembah setelah aku. Maka dengan tegas mengatakan qalu na'budu ilahaka, kami menyembah Tuhanmu, wa ilaha Ibrahim abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Ini adalah yang paling indah didikan di dalam keluarga kecil itu, untuk menanamkan kira-kira setelah aku meninggal ini kemana kamu berkiblat. Itulah yang paling penting. Karena banyak sekali orang sekarang kiblatnya bukan kepada Allah, tapi kepada televisi. Sehingga anak-anak zaman sekarang ini dibesarkan 50% lebih di depan televisi, di depan sinetron, di depan segala macam iklan dan lain sebagainya. 30%-nya lagi untuk mandi, untuk membersihkan diri, untuk kesibukan yang lainnya. Inilah yang menjadi malapetaka dalam kehidupan kita. Maka kita lihatlah contoh dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan cucu-cucunya, bagaimana mereka dapat menanamkan dalam didikan keluarga itu menjadi keluarga yang sangat bahagia di dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini sudah ada narasumber kita, Ustaz Zainal Arifin. Kami persilakan, Ustaz. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Ayat 40 ini menggambarkan tentang kekuatan sholat yang ingin ditegakkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim seakan-akan tahu bahwa kelak anak cucunya ada yang tidak sholat. Nabi Ibrahim saja dari keturunan Nabi, ada dari anak cucunya yang tidak sholat. Tapi walaupun demikian, Nabi Ibrahim tidak patah semangat untuk tetap berdoa supaya mereka dapat melakukan sholat. Untuk itu ditegaskan dua kali. Di ayat 37 disebutkan Rabbana liyuqimus sholat, ya Tuhan kami, mudah-mudahan cucu-cucuku dapat tetap sholat. Dan pada ayat ini 40, Rabbi ja'alni muqimash sholati wa min zurriyati, ya Allah, tetapkan saya dapat sholat, begitu juga dengan anak cucuku. Kita ketahui bersama, Nabi Ibrahim mempunyai dua anak, Ismail dan Ishak. Ishak memiliki anak yang bernama Ya'qub. Ya'qub memiliki anak yang banyak, diantaranya Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya. Di antara saudara-saudara Nabi Yusuf yang terkenal dengan Bani Israel, karena Ya'qub adalah Israel dan Bani adalah keturunan Israel, keturunan Nabi Ya'qub yang Israel menjadi Bani Israel, itu sudah mulai renggang semangatnya untuk sholat, kurang semangatnya untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari itu, diantara sesama saudara pun sudah mulai ada benih-benih permusuhan. Bagaimana Nabi Yusuf sudah mulai dikucilkan, bahkan ada usaha untuk pembunuhan. Ini adalah cucu-cucu Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka wajar Nabi Ibrahim kemudian berkata, ya Allah, mudah-mudahan anak cucuku dapat tetap sholat. Kenapa? Kalaulah dia memiliki ikatan yang kuat dengan Allah, maka dia akan memiliki persaudaraan yang kuat antar sesama. Ada ikatan kasih sayang yang kuat dengan Allah, maka dia akan memiliki ikatan kasih sayang dengan sesama. Tetapi ketika dia lepas kekuatan iman yang terwujud dengan sholat kepada Allah, maka dia bisa menyakiti antar sesama. Bahkan untuk mencapai tujuan dan cita-citanya, tidak segan-segan dia membunuh saudaranya sendiri. Dan itulah yang dilakukan oleh keluarga Nabi Ya'qub, ayahnya Nabi Ishak, kakeknya bernama Ibrahim alaihissalam. Para pendengar yang dimuliakan Allah, kekuatan sholat. Sholat merupakan kekuatan. Orang yang sholat akan tercegah dari perbuatan fahsya dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsya iwal mungkar. Orang yang sholat akan menjadi baik hubungan dengan sesama karena dia telah memulai hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Sholat itu sendiri berisikan dengan doa-doa yang dia panjatkan kepada Allah. Maka disebutkan as-shalatu hiyad du'a'u. Sholat itu adalah doa. Untuk itu di ayat 40 ditutup Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, kabulkanlah doa. Apa kekuatan sholat yang berisikan dengan muatan doa-doa itu? Sebenarnya kekuatan sholat adalah kepasrahan diri yang mutlak pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tidak berpikir doanya dikabulkan atau tidak, karena ketika dia pasrah maka itu adalah pengkabulan doa itu tersendiri. Ketika seorang pasrah dengan apa yang ditetapkan Allah, berarti dia telah terkabulkan semua keinginannya. Karena apa? Karena dia berkeinginan, keinginan Allah tentu lebih baik daripada keinginan yang dia ucapkan dan dia panjatkan dalam doa dan dalam lantunan sholat-sholatnya. Untuk itu kekuatan sholat adalah kepasrahan akan terkabulnya semua doa. Kita ketahui bersama bahwa terkadang ada orang berpikir saya telah berdoa ingin memiliki anak, tapi setelah sekian puluh tahun tidak juga memiliki anak. Tetapi saya yakin doa saya telah terkabulkan dengan tidak memiliki anak. Ini adalah wujud kepasrahan kepada Allah, karena terkadang orang yang mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah, Allah akan memberinya lebih dari apa yang dia pinta. Mungkin boleh jadi usianya sehat, dia bisa mengayomi keluarga besarnya, lebih cinta kepada ayah dan ibunya. Ini adalah wujud dari kebahagiaan, dari pengkabulan doa yang lebih besar dari sekedar terwujudnya anak cucu sebagaimana yang tersampai yang disebutkan oleh Nabi Ibrahim pada ayat 39 sebelumnya. Iya, kesimpulannya adalah addu'a silahul mu'minin. Doa itu adalah senjata orang yang beriman, karena disabdakan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaitu addu'a mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Jadi kalau orang tidak berdoa berarti dia tidak mempunyai otak, kira-kira begitu. Dalam arti kata dia akan error. Maka disitulah pentingnya kita di dalam beribadah ini, mestilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Fadzlul Haq bersama Ustaz Zainal Arifin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.